الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا اليوم عن مسألة هي تمس عقيدة المسلم. تلك المسألة هي مسألة طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لمن ولاهم الله سبحانه وتعالى أمرنا، وعدم الخروج عليهم بأي نوع من أنواع الخروج، سواء كان بالكلام أو السلاح أو نحو ذلك. فإن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، لا سيما في هذا العصر حيث حدثت الفتن وخربت البلاد ودمرت وظهر الفساد في كثير من بلاد المسلمين بسبب الخروج. فسنتكلم بإذن الله تعالى عن الوسائل التي ينبغي أن يتخذها المسلم في الإصلاح والتغيير، وأن مفاسد الخروج في المظاهرات وغيرها مفاسد عظيمة وعظيمة جدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa topik yang akan kita bahas pada malam kali ini sangat berkaitan erat dengan akidah seorang muslim, yaitu tentang mendengar dan taat kepada para pemimpin dan tidak memberontak kepada para pemimpin dengan segala bentuk macam pemberontakan, baik dengan ucapan ataupun dengan senjata. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat penting sekali untuk kita bahas bersama, untuk kita ngaji bersama, lebih-lebih pada zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, kekacauan ya, yang menghancurkan tempat-tempat umum ya, dan lain sebagainya. Kita akan membicarakan tentang bagaimana metode Islam dalam merubah problematika suatu negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti akan kita bicarakan juga tentang metode demonstrasi, bagaimana pandangan Islam mengenainya, apakah hal ini akan bermanfaat ataukah malah akan mendatangkan madharat bagi umat. Nah, thumma إن هذه المفاسد التي حصلت من وراء ذلك هي كفيلة في الحقيقة لمعرفة خطورة الأمر ودمار البلاد، وأنها لا تبقي ولا تذر، وأنها لا خير فيها البتة. قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنه سيكون ولاة ظلمة وحكم جائر، وأمرنا بالصبر، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وذلك لأن هذه المفسدة مفسدة قليلة بالنسبة للفساد الكبير. لذلك لما جاءوا إلى الإمام أحمد رحمه الله وقالوا جاء الفقهاء إليه وقالوا جئنا نستشيرك في أمر، قال وما هو؟ قال إنا لسنا نرضى بإمرة هذا الخليفة الظالم الذي يضرب الناس ويعذبهم ويأخذهم بالقول بخلق يحملهم على القول بخلق القرآن. قال لا، الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به إنها الفتنة. قالوا أولسنا نحن في فتنة؟ قال وإن كان فإنها فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف كانت الفتنة فتنة العامة. الصبر على ما نحن فيه ويسلم لك دينك خير من فتنة تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها المحارم. Kerusakan-kerusakan demonstrasi sangatlah gamblang bagi kita untuk mengetahui bahwasanya hukum demonstrasi adalah penuh dengan kerusakan. Tidak ada kebaikannya sedikitpun. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Tetapi beliau memerintahkan kepada kita untuk bersabar dan tidak memberontak kepada mereka. Ya, karena memberontak kepada para pemimpin madharatnya jauh lebih besar. Oleh karenanya, dahulu pernah beberapa orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengeluhkan kepada beliau tentang kedzaliman pemimpin mereka yang telah memenjarakan banyak para ulama, menyiksa para ulama dan memaksa mereka untuk berakidah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan kepada mereka untuk sabar. La ad-dima ad-dima. Jangan kalian memberontak. Karena ini masalah darah. Ini masalah nyawa. Ya, ini masalah nyawa. Saya tidak menganjurkan kepada kalian untuk memberontak. Ya, kemudian mereka mengatakan, membantah Imam Ahmad, bukankah ini adalah fitnah? Kata beliau, ya ini adalah fitnah, tapi ini fitnah yang khusus. Kalau sudah sampai pemberontakan, maka ini adalah fitnah yang umum dan itu sulit untuk dicarikan solusinya. Mendingan kita sabar, ya, dan di situ ada kerusakan, tapi kerusakannya jauh lebih kecil daripada kita memberontak sehingga menimbulkan madharat kerusakan yang lebih besar. Nah, فمظاهر هذه الفتنة وهذه المفاسد وإن كان هؤلاء قديما كانوا يريدون أن يخرجوا لأجل الدين، فما بال الناس اليوم أرادوا أن يخرجوا على حكامهم لأجل الدنيا. ومع ذلك نهى أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة عن ذلك، ولو كان لأجل الدين نصبر ونحتمل ذلك لأن المفسدة أعظم. Perlu diperhatikan bahwasanya mereka orang-orang yang ingin memberontak dan mengeluhkan kepada Imam Ahmad, mereka adalah untuk membela agama. Tujuannya adalah bagus, yaitu untuk membela agama. Lantas bagaimana jika beliau mengetahui manusia pada zaman sekarang di mana banyak di antara mereka yang melakukan aksi-aksi demonstrasi untuk kepentingan-kepentingan dunia? Ya, beliau menekankan bahwasanya di dalam demonstrasi, revolusi dan sebagainya banyak kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Nah, راح نذكر أهم مفاسد هذه المظاهرات والاعتصامات. أولا هي مخالفة للنصوص التي تأمر بالسمع والطاعة وتنهى عن الخروج على الحاكم بأنواع الخروج المختلفة، سواء كان باللسان والكلام أو بما هو أكثر من ذلك، بل والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون الخروج بالسلاح حتى يكون خروج بالكلام. Kami insyaallah taala akan menyebutkan beberapa kerusakan-kerusakan dampak negatif dari aksi-aksi demonstrasi dan aksi mogok makan dan sejenisnya. Yang pertama, bahwa aksi-aksi tersebut adalah bertentangan dengan nas-nas, dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar, untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin, serta melarang kita dari memberontak kepada para pemimpin, baik dengan ucapan ataupun dengan senjata. Dan perlu diketahui juga bahwasanya sebenarnya tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali ya sebelumnya ada dengan pemberontakan dengan lisan. فالحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان نقمة على أهل العراق بما فعلوا من خروجهم على الحكام ابتلاهم الله بالحجاج، وهذا من أكثر الناس قتلا، حتى إنه قتل في يوم واحد 12,000، ومع ذلك لما شكوا لأنس بن مالك رضي الله عنه ظلم الحجاج قال اصبروا فما من عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشعبي التابع الجليل سيأتي على الناس زمان يتمنون الحجاج، يصلون فيه على الحجاج، يدعون للحجاج بسبب أن الذي بعده قد يكون شرا منه، فالخروج عليه إذن لا فائدة منه بل يأتي بأضرار وأضرار. Seperti yang terjadi pada zaman Hajjaj ibnu Yusuf As-Sakofi, gubernur Irak, ya, dia adalah salah satu kemurkaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada penduduk Irak. Dia adalah gubernur yang sangat zalim, banyak membantai dan menumpahkan darah kaum muslimin saat itu. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau satu hari, selama satu hari aja, bisa membantai dan membunuh 12,000 nyawa. Namun demikian, tatkala kaum muslimin saat itu mengeluh, mengadu kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik, dan mereka ingin memberontak kepada Hajjaj ibn Yusuf, apa kata sahabat Anas bin Malik? Isbiru, sabarlah kalian. Bukan malah mengajak untuk memberontak. Sabarlah kalian. Lalu kata Anas bin Malik, akan ada nanti suatu zaman ya, yang tidak ada suatu zaman kecuali zaman setelahnya jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan akan ada nanti datang suatu zaman di mana orang-orang akan merindukan zamannya Hajjaj. Walaupun zamannya Hajjaj adalah banyak kedzaliman, tetapi karena zaman yang setelah Hajjaj lebih banyak kerusakannya, lebih banyak kedzalimannya, sehingga apa yang dilakukan Hajjaj lebih mendingan daripada setelahnya. Nah, fa'awwal man qama bil mudhaharat al-khawarij ala Uthman radhiyallahu anhu kharaju wa ahatu wa i'tasamu bidarihi hatta qataluh. وفي عهد علي بن أبي طالب خرجوا كذلك مظاهرات في المسجد، فكانوا في المسجد فقام واحد منهم وقال لا حكم إلا لله، وقام الآخر قال لا حكم إلا لله، الثالث هاك لا حكم فوضى، مع أن علي بن أبي طالب هو الذي يحكم من أنزل الله، وعثمان رضي الله عنه، كل هؤلاء من أهل الجنة، وهل هؤلاء الغوغاء Al-Khawarij qamu alaihim wa qataluhum. Yang pertama kali melakukan aksi-aksi demonstrasi ini adalah kelompok Khawarij yang mereka memberontak mengepung rumah sahabat Utsman bin Affan, ya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka membunuh beliau, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Demikian juga pada zaman Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Khawarij lah yang melakukan pemberontakan. Bahkan mereka melakukan demonstrasinya di masjid. Masing-masing mengatakan la hakima illallah. Tidak ada yang berhukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Terus saling menyahut antara satu dengan yang lain sehingga terjadi keramaian di masjid. Padahal sahabat Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat dan khalifah yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau juga sahabat Utsman bin Affan adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, padahal orang-orang Khawarij tidak ada jaminan. Namun mereka melakukan pemberontakan, melakukan kudeta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan kepada Utsman bin Affan. Nah. ثم إن هذه من مفاسدها نقض للبيعة ومقتضاها لولي الأمر الذي حلف الناس له بأن يسمعوا له ويطيعوا وحلفوا بأن يخلصوا للبلاد فهذا يناقض الإخلاص ويناقض هذه البيعة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. Dan di antara kerusakan-kerusakan demonstrasi ini juga, dia adalah membatalkan bai'at, yaitu janji setia kepada para pemimpin beserta konsekuensinya. Umat Islam dituntut untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Namun dengan adanya demonstrasi ini, berarti seseorang telah membatalkan janji setianya, sumpah setianya untuk taat dan mendengar kepada para pemimpin mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila." Janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian mengucapkannya dan kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penanggungnya. Wa hiya fathu babin lis-sufaha'i wad-dahma' wal-jahala fayatakallam ar-ruwaybidah في أمر العامة لكع ابن لكع يتكلم في أمور عظام وأمور كبار ليس له أن يتدخل فيها وإنما هذا للعقلاء ولأهل الحل والعقد الخوض في مثل هذه الأمور من أمور السياسات ونحوها. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah membuka ruang untuk orang-orang bodoh berbicara tentang masalah-masalah besar, tentang masalah-masalah negara, tentang masalah-masalah politik. Lihat saja pada zaman kita sekarang, banyak orang-orang bodoh berbicara tentang masalah ini. Padahal orang-orang awam, orang-orang bodoh tidak punya, tidak memiliki kepemimpinan dan tidak punya hak untuk berbicara tentang masalah besar ini. Ini hanyalah khusus bagi para ulama. وهي فتح باب للانضواء تحت رايات جاهلية من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية فهذه الأحزاب ونحوها هي باب للجاهلية والتعصب لها عياذا بالله تعصب للجاهلية فإن قتل الرجل قتل قتلة جاهلية. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah membuka pintu untuk bergabung di bawah bendera-bendera jahiliyah, di mana orang akan fanatik pada kelompoknya, pada partainya, pada golongannya dan lain sebagainya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala tahta rayatin imiyah," barang siapa yang berperang di bawah bendera yang hitam, yang buta, dia fanatik kepada kelompoknya atau membela kelompoknya, maka kalau dia meninggal dunia, meninggalnya adalah seperti matinya orang-orang jahiliyah. ثم انها اتباع لسبيل المجرمين وتشبه بالكافرين وقد قال تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين قال صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثه ذكر منهم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ولا شك أن هذا من الجاهلية. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah bahwasanya demonstrasi berarti kita mengikuti jalannya orang-orang yang pendosa, jalannya orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi sabilal mufsidin." Janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Abghadun nasi ila Allahi thalatha," manusia yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Salah satunya, "Wa mubtahin fil Islam sunnatal jahiliyah." Orang yang melakukan di dalam Islam ini perilaku-perilaku jahiliyah. Dan tidak ragu lagi demonstrasi ini adalah termasuk dari jalan-jalannya jahiliyah. Nah, wa innaha fathu babin liibtida'i fid din wa al-ityan bi turuq mukhalifa lisyara'. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah dia membuka pintu perbuatan bid'ah, perbuatan yang baru dalam masalah agama, serta mengikuti jalan-jalan yang bertentangan dengan syariat. Wa hiya hadhihi al-mudhaharat tamziqu lil-ummah wa isha'at al-khilaf wa kathrat al-ahzab wa itharat an-niza' wal-baghdha' bain an-nas. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga bahwasanya demonstrasi ini mengoyak, ya, meruntuhkan persatuan umat Islam dan memeruncingkan perbedaan dan permusuhan di antara mereka, sehingga banyak golongan-golongan, partai-partai, dan menimbulkan kekacauan di antara manusia. Wa isha'at al-fawda wal-fasad wal-ikthar min al-thawrat wal-tamarrud wa 'adam al-indibat fil ummah. Dan juga di antara kerusakannya juga adalah menyebarkan kekacauan dan kerusakan, banyaknya revolusi-revolusi, pembangkangan-pembangkangan, kudeta-kudeta, sehingga stabilitas keamanan negara tidak terkondisikan. Ihlak al-harth wa al-nasl wa iraqat al-dima' wa tarwi' al-aminin. Dan di antara kerusakannya juga adalah merusak tanaman-tanaman dan membuat rasa takut pada orang-orang yang aman. Ikhtilat ar-rijal bin nisa' wa ta'arruduhunna li umurin katsira bal wa wasal al-amr ila at-taharrush bihin wal i'tida' ala a'radihin dhumn hadhihi al-fawda wa dhumn hadhihi al-mudhaharat. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah campur baurnya antara lelaki dan perempuan. Bahkan kadang-kadang ya, sampai ada sebagian mereka yang terluka atau ternoda kehormatannya karena aksi-aksi tersebut. وتدميرُ القوى الاقتصادية في البلاد حيث يهرب من البلاد التي فيها فوضى المستثمرون وأصحاب الأموال يهربون من تلك البلاد إلى بلاد أخرى فتفتقر البلاد ويضعف اقتصادها. Dan di antara kerusakan-kerusakan demonstrasi juga adalah melumpuhkan kekuatan perekonomian negara, karena para investor akan lari, ya, menarik harta-harta mereka dari negara tersebut serta memindahkan hartanya ke luar negeri, ya, untuk mencari tempat yang aman. Takhribul mumtalakat al-amma wal-khassa wa ta'rid al-mahallat lin-nahb was-sariqah wa ghayr dhalika fal-mufsiduna yajiduna marta'an ومكانا وبيئة صالحة لإفسادهم وسرقاتهم ونهبهم. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah merusak barang-barang, baik barang tersebut milik umum ataupun milik pribadi, ya, baik karena dirampas ataupun dicuri. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan, melakukan demonstrasi dan sebagainya, dengan adanya demonstrasi ini adalah peluang yang empuk bagi mereka untuk membuat kerusakan dengan merampas atau mencuri. Ikhlalun bil amn wa sya'at al khauf wa dhu'r fi al bilad wa kathrat al dhulm bain al nas. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah merusak stabilitas keamanan negara. Orang-orang menjadi takut, panik, ya, dan banyaknya kezaliman yang tersebar di negeri tersebut. تعطيل مصالح العباد وتقليل الإنتاج بسبب الإضرابات عن العمل وكثرة الزحام وتعطيل الطرق. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah lumpuhnya kemaslahatan-kemaslahatan manusia, ya, dan mandeknya produksi-produksi, ya, disebabkan banyaknya aksi-aksi mogok makan. Demikian juga termasuk dari dampak negatif demonstrasi adalah seringnya terjadi kemacetan-kemacetan jalan. Kamanha توجد الاستهانة بالقوانين والنظم والخروج عن الانضباط. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah orang akan meremehkan undang-undang dan aturan-aturan sehingga tidak stabil keamanan. ثم تورث هذه المظاهرات الذل والمهانة وزيادة السوء وفساد المعيشة وزيادة الغلاء. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah kehinaan, ya, dan bertambah parahnya keadaan serta terjadinya krisis ekonomi, ya, naiknya harga-harga barang. وفتح باب عظيم أمام أهل الفساد وأهل البدع والزنادقة والمندسين من المنافقين في صفوف المسلمين لضرب الإسلام وبلاد الإسلام ولإظهار شعاراتهم وتسويق معتقداتهم الباطلة. Dan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah membuka pintu di depan orang-orang yang membuat kerusakan dan ahlul bid'ah dan para penyusup di barisan-barisan umat Islam untuk menghancurkan Islam dan menyebarkan syiar-syiar mereka, mempromosikan keyakinan-keyakinan mereka yang sesat. Bal wasal al-amr ila isti'da' al-kuffar 'ala bilad al-muslimin wa muwalat al-kuffar wa mudaharatuhum 'ala al-muslimin li ajli an yansuruhum wa an yu'inuhum فيسلط الكفار على المسلمين. Bahkan di antara kerusakan demonstrasi juga adalah menjadikan orang-orang kafir kemudian masuk pada negara-negara umat Islam sehingga banyak di antara umat Islam yang loyal kepada orang-orang kafir, ya, sayang kepada mereka, bahkan meminta bantuan kepada orang-orang kafir, ya, untuk membantai kaum muslimin, ya, yang ada di negeri tersebut. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بمشرك. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tidak boleh kita meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik. وهدم عقيدة الولاء والبراء وذلك بخروج المسلمين مع الكفار وغيرهم. Demikian juga termasuk kerusakan demonstrasi adalah menghancurkan akidah wala wal bara. Fayurfa as-salib ma'al mushaf. Yaitu loyal kepada orang-orang mukmin dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya fil haqiqa sa'yun fi tahqiq ma'arib wa matami' li as-sahayinati wa li amrika wa ghayriha wa ta'a al-masuniyah. Dan di antara kerusakan juga dari demonstrasi adalah ini termasuk usaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan Amerika dan orang-orang kafir. Liyafirra al-muslimuna min biladihim ila biladil gharb fa yanta'ash iqtisadil gharb wa yaftaqir al-muslimun. Agar orang-orang muslim lari dari negeri-negeri mereka dan pindah kepada negara-negara kafir sehingga dengan demikian perekonomian negara-negara kafir menjadi kuat. وقد صرحوا في بروتوكولات حكماء صهيون بأنهم يريدون إشاعة الفوضى وإقامة الثورات في بلاد المسلمين اليهود. Dan ini telah ditegaskan oleh orang-orang kafir dalam undang-undang mereka, ya, bahwa mereka memang sengaja untuk membuat kerusakan di negara-negara Islam. Idzan ma al-makhraj mimma nahnu fihi min bala'in wa dhiq aw dhulm aw ghayr dhalika mimma yahduth fi ba'd bilad al-muslimin. Ma al-makhraj as-sahih wa ma al-hal al-shar'i as-salim alladhi yahuthuna 'alayhi al-Islam. Setelah kita mengetahui kerusakan demonstrasi tersebut, maka bagaimanakah solusi dari segala permasalahan dan problematika yang menimpa negeri selama ini? Al-makhraju min dhalik huwa ma akhbar Allah Ta'ala awalan أن ما أصابنا إنما هو من أنفسنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Solusi yang benar dalam menghadapi problematika yang menimpa sekarang ini adalah kita menyadari bahwa apa yang menimpa kita sekarang ini adalah karena dosa-dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali itu karena dosa-dosa kalian. Na'ibu zamanana wa la'ibu fina wa ma li zamanina 'aybu suwana. Kita sering mencela zaman kita, padahal yang salah adalah diri kita sendiri. Dan syar'an yalzamuna as-sabr jamil hatta yastariha darrun aw yastaraha min fajir kama qala Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka yang semestinya kita lakukan adalah banyak bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang baik atau mewafatkan orang-orang yang buruk, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Waqala al-Hasan al-Basri, "Law anna an-nasa idza btulu min qibali hukamihim sultanihim sabaru la awshaka Allah an yarfa anhum ma hum fi walakin yafza'una ila as-sayf fayukaluna ilayhi." Hasan al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, andaikan manusia itu bersabar atas kedzaliman para pemimpin mereka, itu jauh lebih baik bagi mereka. Akan tetapi sayang, banyak di antara mereka malah yang kemudian beralih kepada senjata dan pedang. Taqwa Allah azza wa jalla nastadfi'u biha al-bala' wa yurfa'u biha al-fasad wa yughayyaru fiha al-hakim adh-dhalim. بتقوى الله والدعاء والخشية لله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. Dan solusi yang selanjutnya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedzaliman tersebut dari negeri kita. الدعاء للسلطان دعاء له بالصلاح. كان السلف يقولون لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن بصلاح السلطان صلاح للبلاد والعباد. Dan di antara solusi yang baik juga sesuai syariat adalah dengan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita. Dahulu sebagian salaf mengatakan, "Law kanat li da'watun mustajabah laja'altuha lis-sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya baik, maka hal itu akan membawa kebaikan juga kepada negara dan rakyat. An-nushu lahum sirran bil wasail mashru'ah kal rasail wal mushafaha yash'uru minka annaka nasih mushfiq in istata'ta an tusila kalimataka lahu faf'al bil hikmati wal mu'izati al hasanah. Dan di antara cara juga adalah dengan cara menasehati para pemimpin dengan cara sir, yaitu rahasia, dengan wasilah-wasilah, dengan cara-cara yang disyariatkan, baik dengan tulisan ataupun kita ngomong langsung, agar para pemimpin mengetahui bahwa kita betul-betul tulus di dalam memberikan nasihat kepada dia. كثرة الاستغفار ويقول الحسن البصري إن جور الملوك نقمة من نقم الله وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع فنقم الله ترفع بماذا بالدعاء والتوبة wal-inaba wal-istighfar lillahi azza wa jalla. Dan di antara kiat juga adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan al-Basri pernah mengatakan bahwa kedzaliman para pemimpin itu adalah kemurkaan dari kemurkaan-kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditangkis dengan senjata akan tetapi bisa ditangkis dengan banyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan kedzaliman para pemimpin kecuali dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. نقف ان شاء الله للاذان ثم بعد الصلاه نستكمل ما تبقى باذن الله تعالى. Kita berhenti terlebih dahulu ya, karena sudah azan. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan sisanya setelah azan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita. Sebagian manusia, kata beliau, menyangka bahwasanya mengingkari para pemimpin itu adalah harus dengan terang-terangan. Ya, padahal nasihat dan mengingkari kemungkaran itu yang lebih bagus adalah dengan cara rahasia. Bahkan terkadang seseorang tidak mampu mengingkari kemungkaran kecuali dengan hatinya. فالإصلاح لا يكون بالسلاح والتنظيمات السرية والمظاهرات وغير ذلك، وإنما يبدأ المسلم بإصلاح نفسه وإصلاح بيته وإقامة الإسلام بين في بني مجتمعه بين أبناء مجتمعه، لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Untuk memperbaiki keadaan, ya, untuk memperbaiki keadaan tidak dengan kudeta, tidak dengan demonstrasi, tetapi dengan memperbaiki dari dalam terlebih dahulu, memperbaiki rumah kita, memperbaiki anak-anak kita, memperbaiki diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. بتعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويزيل الجهل عن الناس ويتعاون مع الجميع على البر والتقوى والرفق، هذه هي الطريق الصحيح. فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف كما قال صلى الله عليه وسلم. Yaitu dengan cara mengajari manusia kepada kebajikan, memerintahkan mereka kepada kebajikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Sebagaimana di dalam ayat wal takum minkum ummatoy yaduuna ilal khair. Hendaknya ada pada kalian sebagian kelompok yang memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Dan hendaknya kita ta'awun, yaitu saling membantu di dalam hal ini dengan lemah lembut. Ya, ini cara yang paling baik, yaitu dakwah dan memperbaiki umat dengan cara yang lembut. Karena kelembutan pasti akan membawa kepada kebajikan. Walista'adza billahi minal fitan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ta'awadhu billahi minal fitan ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Dan kemudian kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam, ta'awadhu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kata para sahabat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Fa'ala ulatul amr an yattaqullaha subhanahu wa ta'ala wa an yuslihu ma amkanahum wa an yuqimu syara' Allah fi an-nas wal 'adl. La'alla yuthiru ba'd al-jahala ad-dahma wal juhala diddahum. Dan hendaknya bagi para pemimpin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik semampu mungkin, ya, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum secara adil supaya masyarakat dan rakyat tidak terprovokasi. Wa yaltafu an-nas hawla ulama'ihim ar-rabbaniyin wa kibar ahli al-'ilm فإنهم هم العقلاء وهم الذين يعرفون حقائق الأمور ويزنون الأمور بميزانها الصحيح. Dan hendaknya bagi para rakyat untuk berbaris di barisan para ulama, karena merekalah yang mengetahui kebaikan dan keburukan, dan merekalah yang bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. وعدم إنشاء أحزاب تزيد الأمة تمزقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. Dan tidak membuat kelompok-kelompok atau partai-partai yang malah menjadikan kaum muslimin terpecah belah. والحذر من الاستماع الفضائيات والمواقع المشبوهة المأجورة والولوج في مثل هذه الفتن. Dan hendaknya kita juga waspada dari melihat ya tontonan-tontonan berita-berita di televisi-televisi atau media-media, koran-koran yang belum tentu benarnya. Inna wahidatan mimma dzakarnahu min mafasid al-mudhaharat takfi bil hukmi bi butlaniha wa tahrimiha tahriman 'aziman wa innaha la min a'zami al-kaba'ir an yadkhula an-nasu fiha fi mithli hadhihi al-mudhaharat wa hadhihi al-muhatarat wa hadhihi al-i'tisamat فإنها تضر ضررا بالغا لا أقول تضر بشخص أو شخصين بل تضر بالأمة جميعا. Satu kerusakan saja yang telah kami sebutkan tentang kerusakan-kerusakan demonstrasi sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwasanya demonstrasi tersebut hukumnya adalah haram, bahkan ini termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar, karena bahayanya sangat besar, sangat banyak sekali. Saya tidak hanya mengatakan satu kerusakan saja, bahkan banyak sekali. Walau qalu innaha silmiyah wa mithl hadhihi kalimat al-khadda'ah allati yakhda'una biha al-muslimin. Dan jangan dikatakan demonstrasi damai, karena itu adalah bingkaian kata yang menipu saja. Fa inna muharramatun wa laysat min masail al-ijtihad allati yumkinu an yuqal fiha qawlain fa innaha muharramatun tahriman la shakka fihi bi an-nusus al-qat'iyyah al-mutawatirah bil qawa'id al-shar'iyyah wal usul al-mar'iyyah wal maqasid al-shar'iyyah wa كذلك بتيقن المآلات ومفاسد هذه المظاهرات وما أثبته الواقع والتاريخ القديم والحديث كله يقضي عليها بالتحريم. Dan jangan pula mengatakan bahwasanya masalah demonstrasi ini hanyalah masalah perbedaan yang bisa ditoleransi, karena masalah ini adalah masalah yang sangat jelas dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, demikian yang mutawatir, bahkan kaidah-kaidah fikih yang sangat matang. Semuanya menunjukkan bahwasanya demonstrasi adalah terlarang. Walau qala ba'duhum taban an ahla al-'ilm jami'an لا أعلم أحدا من العلماء الكبار في الأمة إلا وهو يقول بتحريمها وعدم جواز الخروج فيها. Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang membolehkan demonstrasi, karena semua para ulama pada zaman kita sekarang sepakat bahwasanya aksi-aksi demonstrasi mogok makan dan sebagainya ini adalah tidak diperbolehkan. إلا من تسمى بأنه عالم وهو عالم فتنة يدعو الناس إلى الفتنة وإلى الفرقة وإلى هذا الضياع. Mungkin ada sebagian orang yang dianggap alim, tapi sebenarnya dia bukanlah orang yang alim, tetapi dia hanyalah mengajak kepada fitnah, ya, mengobarkan api fitnah di muka bumi. ولو قال قائل كيف لو أجازها ولي الأمر فإننا نفعل ذلك بإذنه. نقول كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها إنما قد يفعل ذلك دعاية له، ولو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر بأنه ديمقراطي وأنه يفتح باب الحرية للناس وغير ذلك مما هو مخالف لطريق السلف. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana kalau pemerintah sendiri membolehkan demonstrasi? Kami jawab bahwasanya demonstrasi itu tidak diperbolehkan, semuanya adalah kejelekan, baik diizinkan oleh pemimpin ataupun tidak mengizinkan. Dan perlu diketahui bahwasanya izin sebagian para pemimpin pemerintah yang mengizinkan adanya demonstrasi ini hanyalah diplomasi saja. Andaikan kita tanyakan kepada hatinya, ya, dia pasti enggak suka kalau didemonstrasi. Dia hanya pura-pura, ya, biar dibilang bahwasanya dia adalah seorang yang demokratis, ya, lapang dada, menjunjung tinggi kebebasan dan sebagainya. Jadi, demonstrasi bukanlah metode salaf. Wala yumkin li hakim an yarda anhu kull nas. Fa hadha Utsman radhiyallahu anhu تكلموا عليه وتكلموا بأشياء كثيرة، ولما جاءوا إلى ابن عمر فقالوا: ألا تكلمه؟ قال: أتريدون أن نكون أن نفعل كفارس الروم؟ كلما غضبوا على ملكهم قتلوه. Dan tidak mungkin bagi seorang pemimpin untuk membuat ridho, memenuhi keinginan semua para demonstran. Oleh karenanya tatkala Utsman radhiyallahu an dikatakan kepadanya, apakah kamu tidak menyampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang menuntut, kata beliau, apakah kamu ingin agar aku mengikuti jalannya orang-orang Persia dan Romawi? Setiap kali rakyat tidak suka kepada para pemimpinnya, maka mereka memberontaknya. Ala kulli hal bihadza نصل إلى نهاية الكلام حول هذه المسألة، والكلام ذو شجون والمسألة طويلة، ولكني أردت الاختصار عليكم ولم أريد أن أشق عليكم أكثر من ذلك، وإذا كان في سؤال حول هذه المسألة فلا بأس إن شاء الله. Singkatnya bahwasanya demonstrasi adalah tidak diperbolehkan dan memiliki kerusakan-kerusakan yang banyak sekali. Sebenarnya masalah ini adalah masalah yang panjang untuk dikupas, tetapi saya tidak ingin untuk memperpanjang, tidak ingin untuk mempersulit, ya. Kalau nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan, ya silahkan ditulis dan diajukan kepada kami. Nah, yang punya pertanyaan bisa ditulis. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa pak, nggak harus bahasa Arab, ya. Pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, ya. Jadi insya Allah kita terjemahkan. Aqra'al soal bil Indonesia semua nentarjem. Baik, ini ada pertanyaan. Sebagian keyakinan orang bahwa demo yang terjadi di Jakarta adalah bagian dari syiar Islam dan luapan kemarahan karena Al-Quran yang dilecehkan. Bagaimana menjawab subhat tersebut, ya Syekh? Soal ya Syekhana, la ya'taqidul ba'd anna al-mudhaharat allati tuqad fi Jakarta annahu sya'iratun min sya'airil Islam. Lianna Al-Quran ustuhzi'a istahza'uhu wahafid Nasrani fi Jakarta. Kaifa rad ala hadihi asyubha? Lianna al-mudaharat syiar min sya'air al-Islam. Nahnu naqul mudaharat ala ayya hal hiya tariqu lil-fasad wal-ifsad wa laysa tariqan lil-islah. Na'am, nahnu nunkiru من استهزأ بشيء من دين الله عز وجل ننكر عليه، بوسائل الإنكار المعروفة، وسائل الإعلام ننكر عليه على المنابر، نبين للناس ضلاله وزيغه، لكن ليس بالمظاهرات. المظاهرات يمكن يخرج فيها ومن بينها من يحدث الفتن ويقتل ويتقاتل الناس ولا يعرفون ما يحدث وما الذي بدأ ومن الذي فعل مثل هذا. فأعداء الإسلام يفرحون يمرحون بالمظاهرات. مظاهرات semuanya adalah jelek, tidak ada baiknya sedikit pun. Ya, kita mengingkari orang-orang yang melecehkan Al-Quran, akan tetapi harus dengan cara-cara yang disyariatkan, dengan menjelaskan kepada masyarakat di mimbar-mimbar, melalui tulisan-tulisan dan sebagainya, bukan dengan cara demonstrasi. Karena di dalam demonstrasi kadang-kadang ada orang-orang yang memprovokasi sehingga terjadi pertengkaran, perkelahian di antara mereka. Oleh karenanya lihat, banyak musuh-musuh Islam, mereka senang dan bergembira dengan adanya aksi-aksi demonstrasi tersebut. Nah. Pilih ono, Bos. Takhtar minha. هذا سؤال خارج عن الموضوع. خلينا في الموضوع الأول بعدين. Yang berkaitan dengan, kalau bisa pertanyaannya berkaitan dengan tema terlebih dahulu. Nanti kalau ada waktu, insya Allah bisa kita jawab setelahnya. Ini anil maudhu, ya, berkaitan dengan topik demonstrasi terlebih dahulu. Yalah. Baik, bagaimanakah sikap kita untuk saudara kita yang ada di Suriah, sedangkan mereka sedang dalam kedzaliman para pemimpin mereka? Apakah kita juga perlu jihad atau hanya mendoakan dan ikut bersabar? Ada sa'il yas'al ya Syekhuna, mal mawqif as-sahih tujaha ikhwanina fi Suriah, ma'annahum dhulimu tujaha hukamihim. Hal nujahid fi Suriah atau nadu wa nasbir? نعم الواجب يعني تجاه إخواننا في سوريا لا شك أنه هناك واجبات علينا تجاههم. أما الواجب الذي نستطيعه ونقدر عليه جميعا هو الدعاء، وأما الواجب الآخر فهو يعني مساعدة هؤلاء المساكين بالمال. ونحن والله الحمد، يعني أنا ذاهب بعد غد إلى تركيا والناس في حاجة ملحة وفقر شديد وبرد شديد، وبعضهم لا يجد ما يطعم أو يلبس ولده الصغير، والقلب يتمزق على أحوال إخواننا، وهذا كله من آثار المظاهرات. شرد أكثر من 5 ملايين لا مأوى لهم ولا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن ندعوكم إلى المساهمة لإخوانكم جميعا، كل بحسبه، وأقل شيء الدعاء. لكن أن تذهب عندهم وتقاتل، هناك فتن كثيرة، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. Nah, kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi di Suriah, kewajiban kita yang mampu jelas adalah pertama mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan yang kedua adalah membantu mereka, yaitu orang-orang yang miskin, dengan harta kita semampu kita. Ya, saya telah pergi ke Turki ya. Saya sudah banyak melihat kondisi saudara-saudara kita di Suriah. Keadaannya sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Tidak ada yang bisa mereka makan. Bahkan tatkala musim dingin seperti ini, ya, mereka tidak memiliki pakaian untuk menyelimuti mereka. Hati ini terasa teriris-iris melihat keadaan mereka. Dan semua ini terjadi, yaitu di Suriah, salah satu sebab dan faktornya dimulai dari aksi-aksi demonstrasi ini. Ya, bayangkan, 5 juta lebih mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki makanan, tidak memiliki pakaian. Ya. Maka saya mengajak kepada kalian semuanya untuk membantu mereka dengan doa dan dengan harta. Minimal adalah dengan doa. Adapun pergi ke sana untuk jihad, perang di sana. Di sana banyak fitnah-fitnah. Ya, seorang enggak ngerti kenapa dia membunuh dan kenapa dia dibunuh. Nah, dakhalat zawjati 'inda imra'atin min imra'atin suriyah, fawajadat radhi'aha yabki بكاء شديدا قالت لها لماذا يبكي لي لماذا لا ترضعيه قالت أنا لا أستطيع أن أرضعه قالت طيب أعطيه حليب قالت ما عندي فولد صغير ورضيع لا يجد الحليب واللبن للطعام ولا حول ولا قوة إلا بالله. Istri saya pernah berjumpa dengan salah seorang. جاءت تبكي إليّ قالت ماذا يعني نترك هؤلاء هكذا إخواننا. Istri saya pernah bertemu dengan salah seorang wanita Suriah, ya, dia mengeluhkan karena tidak punya susu untuk menyusui anaknya. Dia enggak bisa menyusui anaknya sehingga minta bantuan kepada istri saya, adakah kamu bisa membantu untuk beli susu untuk anak saya. Dia menangis, merengek-rengek, ya. La haula wala quwata illa billah. Syekh, bagaimana cara kita menyadarkan saudara-saudara kita yang terkena syubhat untuk berdemo? Syekh, ala kaifa menyadarkan? Nusahih, ya, nusahih ala mafahim kathir min ikhwanina alladhina yudafi'una al-mudahara. هذا بالحكمة وبمثل هذه المحاضرات وبنشر بعض الكتب التي كتبت في هذا الباب لتصح المفاهيم ويجتمع الناس على ولاة أمورهم ويتألفون فيما بينهم ويصلحون ما أمكن من إصلاح. Ya, dengan cara yang baik kita menasihatinya dan mendakwainya dengan cara yang baik, baik dengan cara pengajian-pengajian seperti ini, ya, dengan tulisan-tulisan, dengan buku-buku, kita jelaskan kepada mereka tentang bahaya-bahaya demonstrasi dan sebagainya. Ya, kita nasihati mereka dengan cara yang lembut. Wa fil haqiqa in haula wa in kanu fi az-zaman qabla zaman qabla sanawat yuthiruna an-nasa bil mudaharat لأن كثيرا من الناس لا يعرفون ولا يدركون خطورة الأمر فقد كشفهم الله وفضحهم الله وبين أن طريقهم طريق ضلال وانحراف فلم يعد لهم وجه في أن يدعو الناس إلى المظاهرات بعدما حصل في بلاد الإسلام وبلاد المسلمين من تدمير للثروات وإزهاق للأرواح وانتهاك للحرمات وأعراض وتشريد لأطفال، لم يعد لهم وجه للدعوة إلى المظاهرات، فإنها لا تبقي ولا تذر. Sebenarnya sebelum bertahun-tahun yang lalu mereka mengajak kepada mudhaharat karena banyak di antara manusia tidak ngerti tentang bahaya demonstrasi ini. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah membongkar. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dengan tragedi-tragedi yang terjadi sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kesesatan mereka, tentang penyimpangan mereka setelah rusak bangunan-bangunan, ternoda kehormatan-kehormatan, anak-anak yang tidak berdosa mereka harus ditinggal oleh orang tua mereka dan lain sebagainya. Nah, kesempatan sebentar, saya kepengen mengumpulkan dana untuk stasiun sepeda di Suria. Aku minta dulu. Sih, kita cuma tabarruat ya. Diumumkan kepada jamaah sekalian, apa insya Allah dua hari lagi saya akan pergi ke Turki dan di sana ada saudara-saudara kita pengungsi dari Suriah yang tidak apa mendapatkan yang kesulitan. Maka pada pengajian ini kita tablik akbar malam ini kita mengumpulkan apa dana untuk sebagian saudara-saudara kita yang kesulitan karena akibat kerusakan demonstrasi yang ada di Suriah. Maka kami panitia mengajak saudara-saudara kita sekalian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Maka kita membagikan ini dan insya Allah pertanyaan bisa dilanjutkan. Soal sampai batas kapan kita harus mentaati pemimpin yang zalim? Ila mata yajibu alaina ta'atu waliyil amr adh-dhalim? Barakallahu fiik. Ila la mata. Hatta al-mamat. Naam. Tidak ada batasannya, sampai tidak ada batasannya. Kita taat kepada para pemimpin tanpa ada batas. Hadith ya ikhwan aqidah wa qurbah tataqarrab biha ila Allah azza wa jalla. Lianna masalih hadha a'zam bikathir min ayy mafsadatin tahduthu minhum. Ini adalah sebuah akidah yang harus kita yakini karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, ya, dan jika kita melalaikannya maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Khalas itu. Baik. Ya Syekh, orang yang menyeru kepada demonstrasi adalah orang-orang yang banyak pengikutnya serta didengar ucapannya dan jumlah mereka banyak. Bagaimana cara membedakan antara ulama rabbani dan yang bukan? Syekh alladzina la yad'una an-nas ila al-mudhaharat lahum manzila wa lahum atba yusma qawluhum kaifa nufarriq baina al-ulama ar-rabbani wa man tasamma bil ulama wa laysa min al-ulama ar-rabbaniyun ma'rufun ومشهورون وهم ولله الحمد يأمرون بالخير لا يأمرون بالفتن يأمرون بالكتاب ويحثون الناس على التمسك بالكتاب يأمرون بالسنة ويحثون الناس على السنة، يأمرون بالتوحيد ويحثون الناس على التوحيد، ينهون عن البدعة وعن الشرك. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم علماء القرآن والسنة والحديث والأثر. هؤلاء هم الذين يؤخذ منهم العلم، أهل الحديث وأهل السنة الذين يحثون على الكتاب والسنة. أما الذين يشغلون الناس بالسياسات ويخرجونهم في الفتن وفي المظاهرات، فهؤلاء من قال أنهم من أهل العلم ولا علماء؟ هؤلاء جهلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا. واضح جدا المسألة، واضحة، أن العالم عالم يجتمع الناس عليه وعلى الخير، يأمر الناس بالخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمظاهرات والخروج على الحكام وينهون عن طاعة ولاة الأمر. هذا واضح. Ulama itu sebenarnya sudah jelas, ya, sudah masyhur, yaitu orang-orang yang memerintahkan kepada kebajikan, bukan memerintahkan kepada kerusakan. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada tauhid, bukan memerintahkan kepada kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada sunnah, bukan memerintahkan kepada bid'ah. Ya, ulama adalah orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang azhar. Itulah ulama yang hendaknya kita ambil ucapan mereka, bukan orang-orang yang menyibukkan manusia dengan masalah-masalah politik. Ya, bukan masalah-masalah politik. Siapa yang bilang mereka itu adalah ulama? Bukan, mereka bukan ulama. Bahkan mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil tentang agama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, ulama yang sebenarnya adalah yang memerintahkan agar kita taat kepada para pemimpin, bukan malah sebaliknya, yaitu orang-orang yang memerintahkan kepada kerusakan, demonstrasi, bahkan melarang dari kebaikan, yaitu melarang dari taat kepada para pemimpin. Wal munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nasullaha fa nasiyahum. Orang-orang munafik itu mereka saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya Allah mereka melupakan Allah, dan Allah pun akhirnya melupakan mereka. Syekh, ada hadis seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak kepada para pemimpin. Apakah kalau kita hanya bersabar berarti iman kita lemah? Kalimat hak عند سلطان الجائر. Naam. Syekh yastadillu al-ba'd ala al-mudhaharat bi hadis afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Naam. Hadha al-hadis hujjatun 'alayhim wa laysa hujjatan lahum. Hadis ini justru malah membantah orang-orang yang membolehkan demonstrasi, bukan malah mendukung demonstrasi. يعني لو كنت تريد تطبيق الحديث فاذهب إليه، لأن الحديث يقول كلمة حق عند سلطان جائر، اذهب إليه وقل له أنت أخطأت، أنت عصيت، أنت فعلت كذا، واتق الله في كذا. هذه هي الطريقة. ونحن لا نقول أنك لا تفعل هذا، لكن ليس فيه قيام وفوضى وجمع ناس وتتكلم عليه على المنابر وتتكلم عليه من خلفه وتثير العامة والدهماء عليه. هذا هو فعل الخوارج وليس من الحديث في شيء. Kalau kita betul-betul mau mempraktekkan hadis ini, berarti pergilah kepada para pemimpin. Ya. Kepada para pemimpin, karena di dalam hadis ini adalah jihad di sisi para pemimpin. Ya, di sisi para pemimpin. Jadi sampaikan kepadanya, nasihati dia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala secara rahasia. Ini cara yang benar, ya. Adapun di dalam mudhaharat itu adalah provokasi dan menasehati di belakang, bukan di depan para pemimpin, sehingga tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal Syekh, pada kenyataannya pemimpin yang zalim itu mau merubah dirinya, merubah kebijaksanaannya setelah mendapatkan tekanan dan demonstrasi dari masyarakat. Bagaimana tanggapannya? Yani fil waqi, ya Syekhuna, fil waqi anna ba'dha al-hukama wal umara saya yughayyiruna al yani aqwalahum ya ba'da hadhihi al-mudhaharat wa hadhihi al-ittisamat. Yani idza lam yakun fihi mudhaharat lam yughayyiru hukmahum al-jair. Fama tawjihukum li hadhihi sunnah? Nahnu la 'alaina ghayyaru aw lam yughayyiru, 'alaina an nattakhidh al-wasila as-sahiha wa at-tariqa ash-shar'iyya. قد يغيرون وقد لا يغيرون وقد يبطشون وقد يفعلون، وهذا أكبر شاهد الآن. بشار ماذا يفعل؟ غير شيئا؟ غير فيهم وقطع فيهم تقطيعا، ثم تقول غيروا. غيروا ماذا؟ قد يغيرون، قد وقد. نحن علينا أن نسير في الطريق الصحيح الذي أمرنا الله به، ولا نسلك طريقا غير الطريق الشرعي. Tidak peduli bagi kita ya pemerintah itu merubah kebijakannya ataupun tidak merubah. Yang paling penting adalah kita mengikuti metode yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu metode syar'i dalam menasehati. Ya, kalau dikatakan mereka yaitu para pemimpin merubah kebijakannya setelah tuntutan, apanya yang dirubah? Ya, apanya yang dirubah? Kenyataan sekarang menunjukkan bahwa setelah didemonstrasi pun tidak banyak perubahan-perubahan. Bahkan yang terjadi adalah mereka membuat kerusakan-kerusakan, ya. Mereka membantai para demonstran, mereka menghancurkan tempat-tempat umum dan sebagainya. Jadi sekali lagi yang paling penting bagi kita adalah mengikuti jalan yang diajarkan di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yara al-ba'd annahu bil mudhaharat sayughayyir wal akhar yaqul bit tafjir sayughayyir wa yakhaf fa idhan namshi fi turuq at tafjir nufajjiru fi al marafiq al 'amma wa fi al qitarat wa naf'al wa naf'al لأن هذا سيغير بهذه الطريق. هذه الطرق كلها طرق الكفار وليست طرق الإسلام والمسلمين. Sebagian mungkin berpendapat bahwasanya dengan adanya demonstrasi nanti akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Ya, akhirnya ada sebagian yang pun melakukan pengeboman-pengeboman, aksi-aksi terorisme dengan dalih untuk menuju yang lebih baik. Tapi apakah itu terjadi? Tidak, ya, justru malah yang terjadi adalah kerusakan yang lebih besar. Semua ini adalah metode-metode ya, bukan dari Islam, tetapi metode-metode orang-orang kafir yang harus dijauhi. Ana fil haqiqa sururtu bi hadhihi al-as'ila lanaha tadullu ala unas fihim wa'i wa ya'ishuna al-waqi' wa yuriduna ar-radda ala ash-shubuhat المعاصرة الموجودة في هذا الموضوع تدل على نضوج عند المستمعين ولله الحمد. Adanya pertanyaan-pertanyaan seputar demonstrasi ini menunjukkan bahwasanya para jamaah mungkin faham tentang apa yang saya sampaikan, atau malah terkontaminasi, tercampuri dengan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh sebagian kalangan tentang masalah demonstrasi. Wa bi hadza qad naktafi بقي شيء؟ بقي شيء. طيب. سؤال أخير. سؤال أخير زي؟ Pertanyaan terakhir katanya. لا نريد أن نثقل على الإخوة. Apakah aparat keamanan yang bertugas menjaga demonstrasi kemudian meninggal dunia dan jadi korban? Bagaimana status dia? Apakah meninggal dalam kejahiliaan juga? Hal rijalul amni alladzina indahum mas'uliyah li hifdzil amn fil mudhaharat idza matu fil mudhaharat mata ala jahiliyah. Rijalul amn? Naam, rijalul amn alladzina lahum mas'uliyah li hifdzil mudhaharat. Rijalul amn alladzina yahfazuna amn an-nas, yuhafizuna ala hayat an-nas. إذا ماتوا يموتون ميت الجاهلية كيف هذا؟ هؤلاء إذا نووا أن يحافظوا على البلاد من الإفساد والفساد فلهم نية طيبة ولو قتلوا في سبيل ذلك فهم في سبيل الله حفاظا على أنفس المسلمين. هذا عمل جليل وعظيم جدا ويجب على الحكومة أن تأخذ وأن تضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين وألا تسمح لهم بمثل هذه المهاترات والمظاهرات لألا يحدث الفساد العظيم ثم يخرج الأمر من يدها بعد ذلك. طيب، para aparat para aparat yang bertugas untuk menjaga keamanan negara ya tentu bukan mereka itu adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, ini adalah sesuatu yang aneh yang ditanyakan oleh penanya. Bagaimana mereka meninggal jahiliyah? Enggak. Seorang aparat pemerintah yang menjaga stabilitas negara, mereka telah melakukan tugas yang mulia. Mereka melakukan tugas yang mulia. Ya, karena mereka adalah menjaga stabilitas keamanan suatu negara. Bahkan kewajiban bagi para pemimpin adalah menghalau dengan kekuatan mereka untuk orang-orang yang membuat kerusakan memang. Itu adalah tugas para pemimpin, menjaga keamanan suatu negara dan menghalau orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah. Samina wa nasi. Khalas? Bagi. Hah? Bagi. Baik, sabar. Bagaimana jika kita dipimpin oleh orang kafir dan menghalangi kita dalam beragama? Apakah kita tidak boleh memberontak mereka? Kaifa yakunu idza kana al-hakim kafiran? Idza kana al-hakim kafiran wa yasuddu an-nas an dinillahi subhanahu wa ta'ala, fa hal yajuzu al-khuruju alaihim? Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقام فيكم كتاب الله. وقال في رواية أخرى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فحينئذ يجوز القيام عليه إذا رأى المسلمون في الحاكم كفرا بواحا. لكن هذا له شروط. أول شرط إلا أن تروا، يعني تتيقنوا من أنه وقع في كفر، والكفر هذا صريح لا يحتمل التأويل. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث عندكم فيه من الله برهان، عندكم أدلة من الله على هذا الكفر. والشرط الرابع أن يكون بواحا. قال أحمد رحمه الله لإمام أحمد، قال حتى لا يختلف في ذلك. يعني كيف يكون كفرا بواحا؟ يعني لا يختلف اثنان على أنه كافر كفرا مخرج منه، فمتى اختلف اثنان يعني هذا ليس كفرا بواحا. والشرط الخامس الاستطاعة والقدرة. الاستطاعة والقدرة بحيث لا تأتي بمفسدة أعظم. وهذا يكون الخروج هذا ممن ليس من عامة الناس، وإنما يكون بيد أهل الحل والعقد، العلماء والوجهاء والوزراء والكبراء، هم الذين يعزلونه وعندهم المقدرة والسلطان وبتلك الشروط السابقة. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau menjelaskan akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian para sahabat mengatakan, apakah boleh bagi kami memberontak mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi, tidak, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki dalil-dalil bukti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun, ya, kudeta atau pemberontakan kepada pemimpin yang kafir ini ada syarat-syaratnya, ya, jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertera di dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu illa antaro. Ini maksudnya adalah kita yakin bahwasanya dia betul-betul jatuh di dalam kekufuran. Yang kedua, kekufuran tersebut adalah kekufuran yang jelas, tidak mengandung kemungkinan yang lainnya. Yang ketiga, kalian memiliki dalil-dalil yang bukti-bukti yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ya, bahwa kekufuran tersebut adalah bawahan. Jadi kekufuran yang tidak diperselisihkan sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kalau masih ada perselisihan, maka itu tidak boleh untuk dikudeta, ya. Dan yang kelima, ya, di antara syarat diperbolehkannya juga adalah memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan sehingga tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, ya. Dan perlu diketahui bahwa kudeta kepada orang kafir pun ini bukanlah tugasnya orang-orang awam, masyarakat biasa yang menilainya, tetapi ini adalah tugas orang-orang para ulama, ya, orang-orang yang ahlul hal wal aqd. Mereka lah yang menentukan, ya, tentang mafsadat dan maslahat, bukan orang-orang awam biasa. Khalas. Baik, ada soal ya, Syekh. Bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk? Kalau akhir ya, Syekh. Yani biar khusyuk, ya. Ya. Mungkin adalah ya ta'alluq bil maudhu' ya, Syekh. La ba'sa bi. Enggak apa-apa. Ini pertanyaan tentang masalah sholat, bagaimana kiat-kiat agar kita khusyuk di dalam sholat. Yani ma hiya at-turuq hatta nahsha'a fi salatina. هذا سؤال طيب نختم به إن شاء الله. أول الطرق للخشوع في الصلاة تدبر ما تقول وتتفهم ما تقول. الأمر الآخر أو الأمر الثاني أنك تأتي بالصلاة في أول وقتها وتأتي بها كاملة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن تدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، فتسأل الله دائما أن يرزقك قلبا خاشعا. والأمر الأخير في مسألة الخشوع هو المبادرة والإسراع إلى المسجد في أول الوقت، تصلي السنن وتنتظر الصلاة بعد الصلاة ونحو ذلك، هذه تدل على أن الصلاة لها شأن في قلبك، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخشوع يأتي بالحرص على الصلاة وصلاة الفجر وقبل الصلاة تكون في المسجد وتجلس تنتظر الصلاة، هذا كله مما يعين على الخشوع في الصلاة. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang sangat bagus ya, dan kita tutup dengan pertanyaan tersebut ya, yaitu tentang kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita ya. Yang pertama ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita tadabbur, yaitu merenung, menghayati dengan apa yang kita baca. Jangan sampai kita sholat tapi gak ngerti apa yang kita baca. Yang kedua adalah kita menghadiri sholat di awal waktunya ya, kita hadir di awal waktunya dan kita sholat sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang ketiga, kiat yang ketiga agar kita khusyuk di dalam sholat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu ya, Allahumma inni ala dzikri ya, wa syukrik wa husni ibadatik, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu ya, dan aku meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat dan hati yang khusyuk. Mintalah kepada Allah agar memberikan hati yang khusyuk. Dan yang terakhir agar kita khusyuk di dalam sholat adalah kita bergegas ke masjid. Kita bergegas ke masjid ketika mendengar adzan, kita langsung ke masjid menunggu imam sehingga kita bisa sholat sunnah terlebih dahulu. Karena jika kita melakukan hal itu berarti kita betul-betul senang dengan sholat ya. Wa innaha lakabiratan illa alal khasyi'in. Sholat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk mereka merasa nikmat dengan sholat, merasa lezat dengan sholat, bukan malah merasa berat dengan sholat. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita semuanya dan menjadikan amal yang kita lakukan dalam timbangan kesolehan yang akan kita petik besok di hari akhir. Fi nihayat hadha liqa nashkuru ikhwanana في لجنة هذا المسجد مسجد الحكمة، فجزى الله باني المسجد خير الجزاء ولجنة قائمة على هذه المحاضرة جزاهم الله خيرا كثيرا على أن هيئوا لنا فرصة اللقاء بإخواننا وأحبائنا في الله. كما أشكر كذلك الإخوة الذين قاموا جزاهم الله خير بالترجمة والتقديم لهذه المحاضرة، وجميع الإخوة الحضور نشكر لهم في هذا الموقف الطيب أن حضروا لاستماع الذكر واعتنوا واهتموا لمعرفة دينهم، وهذا أمر طيب جدا ويدل على حرص وخير كثير في هذه البلاد أن الناس يحرصون فيه على الخير ولله الحمد. Dan pada penutup di malam ini kami menyampaikan rasa terima kasih ya kepada para pengurus masjid Al Hikmah, para takmir masjid, para pengurusnya, para yang membangunnya ya. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan semua itu di timbangan kebajikan mereka kelak di akhirat. Sebagaimana saya juga berterima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan bagus. Demikian juga kepada yang moderator dan penerjemah ya, dan seluruh yang hadir di masjid pada kajian kali ini ya, yang mana mereka telah hadir meluangkan waktunya, bersemangat untuk menimba ilmu, bersemangat untuk mengenal agama mereka. Dan ini adalah salah satu bukti ya insyaallah taala bahwa negeri ini adalah negeri yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya. Wa as'alullah jalla wa ala في ختام هذا المجلس أن يجمعنا مرات ومرات، ولا تكون هذه أول وآخر المرات، كما أسأله سبحانه وتعالى وندعوه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يحفظهم من الفتن، وأن يبارك في هذا الجمع المبارك، وألا يعني نفترق من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وأجر عظيم عند رب غفور سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang di atas langitnya, di penutup acara ini, di majelis ini, agar bisa mengumpulkan kita kembali, mempertemukan kembali di kesempatan yang lain, bukan hanya sekali ini saja, tetapi mudah-mudahan bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya dan kesempatan berikutnya lagi. Sebagaimana saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati umat Islam dimanapun berada, dan menjaga mereka semuanya dari fitnah-fitnah yang melanda, yang banyak pada zaman kita sekarang ini. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi para hadirin semuanya, para hadirat, ya, semoga kita tidak pulang dari majelis ini, tidak keluar dari majelis ini berpisah kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kebajikan untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.